Kenteni Sekar Buana. Konono cahayu melaku rono, aku raro kono ngalor romengetan. Meripatmu buang nyiwo, wanenengen sing sumeh ben kae seneng wong akeh. Ulat sing padang ben kae seneng atine sing padha nyawang.